wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat serta karunia Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatul Islam, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan ikhwatul Islam, pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi hafizallahu taala. Sebelum kita mulai kita sahabat dulu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Khair Ustaz. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah Ustaz ya. Dari pembahasan bab kemarin Ustaz, bab yang ke-41 Ustaz ya. Berkaitan dengan berbicara kepada manusia sesuai dengan akal dan pemahaman serta kedudukan mereka. Bab 41. Ikhwatul Islam, untuk Anda yang bertanya nanti silakan di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak penjelasan yang bermanfaat dari Ustaz kepada Ustaz yang persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian umatnya yang setia sampai akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari kaidah yang ke-41 tentang berbicara kepada manusia sesuai dengan akal pemahaman mereka dan kedudukan mereka. Dan dalam pertemuan yang lalu Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan dalam kaidah ini beliau menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbik, artinya ajaklah manusia, berdakwalah kepada jalan Rabbmu. Ud'u, berdakwalah kepada sabil Rabbik, karena berdakwah itu adalah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tidak mengajak manusia kepada organisasi tertentu, partai tertentu, ya, kepada kelompok tertentu atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah adalah ila sabili rabbik. Ya, kepada jalan Rabbmu. Ini dakwah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik. Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidalah kepada mereka atau dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui tentang siapa yang sesat, yakni tersesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui, yakni mengetahui siapa yang berada di atas jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita semua. Siapa di antara kita yang tersesat dan siapa di antara kita yang berada di atas jalan hidayah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu, beliau membawakan perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, hadisun nasa bima ya'rifun, ajaklah bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Maksudnya sesuai dengan akal pemahaman mereka. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Ini kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang kaidah ini sampai pada halaman 256. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan bacaan kita di kesempatan yang mulia ini. Di dalam kitab ini ulama berkata bahwa khitabullah, yani seruan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, itu dengan ungkapan yang paling latif, yang sangat lembut, ya, al-taf khitabin wa alyanihi, ya, wa alyanuhu. Nah, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Rabbmu atau Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sangat lembut sekali Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada manusia. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Juga perhatikan ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan untuk kalian. Fastami'ulah, dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepada mereka atau kalian beribadah kepada mereka, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kata Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak sanggup mencipta lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul untuknya. Subhanallah. Ini juga sangat lembut sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada manusia. Khitab Allah Subhanahu wa taala, altafu khitabin wa alyanu. ya. Jadi khitab yang paling lembut. Kemudian juga dalam surat Fatir Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali, kata Allah, kehidupan dunia itu menipu kalian. Dan jangan sekali-kali syaitan yang menipu itu bisa memperdayakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama berkata di sini, wa ta'ammal ma fi qawlihi ta'ala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. فَسَجَدُوا, mereka semua sujud kecuali Iblis. Iblis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minal jin. Iblis bangsa jin. Iblis itu bagian dari bangsa jin. Ya. Fa fasaqa an amri rabbih. Iblis fasik. Iblis fasik terhadap perkara Rabb-nya. Kemudian kita lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ini juga sangat lembut sekali. Allah berfirman, apakah, yani pantaskah, ya, pantaskah kalian mengambilnya, yani mengambil iblis, wazuriyatahu, dan keturunannya, awliya, wali-wali, wali-wali, pelindung kalian atau teman kalian, wali kalian, min duni, selain aku, wahum lakum adu, padahal mereka adalah musuh bagimu. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sangatlah buruk iblis sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Ini khitab Allah Subhanahu wa taala sangat lembut. Kemudian min al-lutfi alladhi salaba al-uqul, ya. Wa qawluhu ta'ala afa nadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin. على أحد التأويلين أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم. Kita lihat di antara kelembutan, ya, yang bisa mencengangkan akal pikiran, ya, adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian sebagai peringatan karena kamu adalah kaum yang melampaui batas? Ala ahadi ta'wilain, di atas salah satu penafsiran dari ayat ini, maksudnya adalah natrukukum falanansuhukum walanadu'ukum wanu'ridu ankum. Ya? Kami tinggalkan kalian, biarkan kalian, kami tidak beri nasihat kalian, kami tidak dakwahi kalian, dan kami berpaling dari kalian apabila kalian berpaling dan apabila kalian melampaui batas. Ya. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal lutfa khitabi nadril jinni liqaumihim wa qawlihim. Juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang nazarnya jin, tentang janjinya jin, ya, nazarnya jin kepada kaumnya, ya. Firman Allah tentang perkataan jin, ya, kepada kaumnya disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 31. Ini juga sangat lembut sekali. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, ajibu, ya, ajibu artinya terimalah da'i Allahi, terimalah da'inya Allah, ya, da'i Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah, ya, terimalah dakwah beliau. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirukum min azabin alim, dan akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Ya. Nah, ini juga merupakan contoh yang disebutkan oleh ulama bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu sangat lembut dalam seruan-seruannya kepada manusia. Qala Ibnul Qayyim fi mawdhi'in akhar wa huwa yasifu kalam Nabiyillah Musa alaihi salam. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata di tempat yang lain, dan ketika beliau yakni mensifati perkataan Nabiullah, perkataan Nabiullah Musa alaihi salam, kata beliau, وَتَأَمَّلْ حُسْنَ سِيَاقِي هَذِهِ الْجُمَلْ. Nah, perhatikan bagusnya, baiknya susunan kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ketika berdakwah, ya, ketika mendakwahi Fir'aun. Kalimat-kalimat yang indah dan kalimat-kalimat yang wajib atau yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Kata beliau, "Wa ta'ammal husna siyaqi hadhihi al-jumal wa tartib hadha al-khitab atau wa tartib hadha al-khitab wa lutfi hadha al-qawl al-layyin alladhi salaba al-qulub husnuhu wa halawatuhu." Perhatikanlah bagusnya susunan kalimat-kalimat ini, khitab ini, ya, tertibnya, tertib khitab ini. Kemudian lutuf hadzal qaul al-layyin, ya, kelemah lembutan perkataan ini. Alladzi salaba al-quluba husnuhu wa halawatuhu, yang keindahannya dan manisnya itu bisa, ya, mencuri hati. Di sini artinya salab al-qulub, ya, salab al-qulub, ya, sangat membuat orang ini terpukau, ya, dengan keindahan gaya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perkataan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam kepada Fir'aun, ya, ketika berdakwah. Kita lihat ma'a jalalatihi wa 'azamatihi, ya, bersama dengan keagungannya dan ketinggiannya. Kaifa ibtada al-khitab biqaulihi ana rasulu rabbik. Bagaimana Musa alaihi salatu wasalam yani memulai pembicaraannya dengan perkataan ana rasulu rabbik. Ana rasulu rabbik. Aku adalah rasul Rabbmu. Ya. Aku adalah utusan Rabbmu. Aku adalah utusan Tuhanmu. Kita lihat. Apakah perkataan ini hanya sekedar perkataan yang tidak mengandung makna? Dan apakah susunannya hanya sekedar susunan yang seperti susunan biasa? Tentunya tidak. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah semuanya mukjizat, ya, mukjizat yang besar, ya, dari lafadznya dan maknanya. Ini kehebatan Al-Quran, dan Al-Quran itu muhkam. Al-Quran ini muhkam. Apa arti muhkam atau ihkam? Ya, karena Al-Quran disifati dengan ihkam secara umum, disifati dengan tasyabuh secara umum, dan sebagiannya muhkam dan sebagiannya tasyabuh. Nah, yang Allah berfirman dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran itu ayat-ayatnya ini muhkam. Maksudnya apa? Sempurna susunannya. Ya. Mutqan. Itqan artinya wal jawda, dan sangat bagus fi alfadhihi wa ma'anihi. Dalam lafaz-lafaz dan maknanya. Wa huwa fi ghayatil fasahati wal balaghah. Dan Al-Quran ini berada di puncak kefasihan dan puncak sastra. Ketinggian bahasa yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita ingin tahu mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada di hadapan kita ini Al-Quranul Karim. Ya, lihat khitab yang digunakan oleh Musa kepada Fir'aun, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Maryam ayat yang 19, ana rasulu rabbik, aku adalah rasul rabbmu. Baik, apa maksudnya? Lihat fi dhimni wa fi dhimni dhalika inna lam na'tika linunazi'aka mulkaka wala linushrikaka fihi bal nahnu 'abdani ma'murani mursalani min rabbika ilaika. Subhanallah. Ya, berarti kan kalimat Rasul, kalimat Rasul dalam kalimat yang digunakan oleh Musa dengan ungkapan Rasul, aku adalah Rasul atau utusan Rabbmu. Ya, aku adalah utusan Rabbmu. Maksudnya apa? Ngasih tahu kepada Fir'aun bahwa kami tidak datang kepada engkau, ya, untuk mengambil kerajaanmu. Ya, untuk mengambil kerajaanmu. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Musa untuk memberontak. Ya. Untuk melengsarkan Fir'aun dari tahta kerajaan. Musa datang berkata, "Ana rasulu rabbik." Aku adalah sekedar utusan Rabbmu. Ya. Dan tidak mau berserikat. Ya, ini berserikat. Tidak meminta bagian dari kerajaanmu. Bal nahnu abdani ma'murani mursalani min rabbika ilaika. Bahkan justru, artinya justru kami adalah dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani diutus oleh siapa? Min rabbika ilaika. Dari Rabbmu wahai Fir'aun kepada engkau. Kemudian juga kita perhatikan kalimat rabbik, rabbmu, ya. Wa fi idafati ismi rabbi ilaihi huna duna idafatihi ilaihima istida'an li sam'ihi wa ta'atihi wa qabulihi. Subhanallah. Musa alaihi salatu wasallam tidak berkata, ya, ana rasulu rabbina, ana rasulu rabbina, tidak. Aku adalah utusan Rabb kami, tidak. Tapi Musa alaihi salatu wasallam berkata, aku utusan Rabbmu. Ya, aku utusan Tuhanmu. Musa alaihi salatu wasallam menyandarkan kalimat Rabb kepada, yakni kepadanya, kepada Fir'aun, ya. Tidak menyandarkan kepada dirinya dan kepada Harun, ini ilaihima. Ada maksud. Apa maksudnya? Istida'an li sam'ihi wa ta'atihi wa qabulihi. Yakni mengajak kepada Fir'aun, dalam rangka mengajak kepada Fir'aun untuk mendengar. Mendengar Allah. Mendengar Rabbmu. Mendengar, mentaatinya. Dan untuk menerimanya. Kama yakul rasulu lirrajuli man min indi maulah. Sebagaimana utusan seseorang dari tuannya, dari tuannya. Jadi dia berkata, ana rasulu maulak ilaika wa ustadzika. Ya, aku adalah utusan dari tuanmu, dari ustadmu, dari gurumu kepadamu. Supaya apa? Supaya dia merasa, oh, dia itu tuan saya. Ya. ustaz saya mengutus kepada saya seseorang, maksudnya apa? Supaya saya taat. Nah, Musa alaihissalatu wassalam menggunakan uslub ini, menggunakan tata gaya bicara yang indah seperti gaya bicara ini. Maksudnya istida'an li sam'ihi wa ta'atihi wa qabulihi, ya. Wa in kana ustadzuhuma ma'an, walaupun itu merupakan ustaz dari keduanya juga. Allah, ya, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun, ya. Tetapi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Fir'aun bahwa itu Rabbmu, bahwa itu adalah Rabbmu, ya, Tuanmu. Nah, itu. Walakin yunabbihuhu biidhafatihi ilaihi ala sam'i wa ta'ati lahu. Tetapi Musa alaihissalatu wassalam mentanbih, yani dalam rangka mentanbih memperingatkan Fir'aun dengan cara mengidhafahkan, yani mengidhafahkan, menyandarkan dia kepada Allah, kepada Rabb, ya, kepada tuannya tentunya, supaya mendengar dan taat. Kemudian kita perhatikan, Ibnu Qayyim melanjutkan, summa innahuma talaba minhu an yursila ma'ahuma bani Israel wa yukhalli bainahum wa bainahuma wa la yu'adzibuhum wa la yu'adzibuhum. Kemudian Musa dan Harun meminta kepada Fir'aun agar Fir'aun mengutus kepada keduanya Bani Israel, ya, kemudian membiarkan mereka, tidak mengazab mereka, ya. Dan ini permintaan yang mudah, ya. Maka itu Luqayyim berkata, wa man talaba min ghairihi tarkal udwani wal zulmi wa ta'dhiba man la yastahiqqul azab falam yatlubu minhu syatata walam yurhikuhu min amrihi usra bal talaba minhu ghayatan nasaf. Intinya bahwa permintaan Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun supaya tidak mengazab Bani Israel, ya, ya, ini permintaan untuk tidak melakukan kezaliman dan mengazab orang yang tidak berhak untuk mendapatkan azab, ya, adalah permintaan orang yang tidak menyusahkan, ya, tidak perkara yang tidak menyulitkan, yakni. Akan tetapi permintaan yang betul-betul baik, ya, permintaan yang betul-betul baik. Nah, kemudian kita lihat, summa akhbarahu ba'da talabi bi thalasi ikhbarat. Kemudian setelah meminta, ya, ba'da talab, dia menghabarkan, yani Musa menghabarkan kepada Fir'aun dengan tiga kabar. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Sesungguhnya kami datang dengan membawa ayat-ayat Rabbmu, ya. Sesungguhnya kami datang kepada engkau membawa ayat-ayat Rabbmu. Faqad bari'na min uhdati nisbatika lana ila al-taqawwul wal iftira'i ila al-taqawwuli wal iftira'i bima ji'naka bihi min al-burhani wad dalalati al-wadihati faqad qamat al-hujjatu. Nah, maksud dari Musa alaihi salatu wasalam mengatakan demikian kepada Fir'aun, ya, untuk, yakni, mengatakan bahwa kami berlepas diri, ya, kami berlepas diri dari penisbatan engkau, ya, tuduhan engkau, maksudnya tuduhan kamu kepada kami bahwa kami mengada-ada, berbuat taqawul, iftira, ya, ini tuduhan semata, ya, ini mengada-ada. Kami datang kepada engkau membawa burhan, yakni membawa dalil yang jelas dan memang telah tegak hujahnya telah tegak. Nah, setelah disampaikan hujjah oleh Musa alaihi salatu wasalam kepada Fir'aun, setelah itu maka thumma ba'da zalika lil mursal ilaihi halatan, Kemudian setelah itu maka Fir'aun memiliki dua keadaan. Fir'aun memiliki dua keadaan, ya, kepada orang yang diutus. Nah, dia mendapatkan dua keadaan. Imma an yasma' wa yuti'a fayakunu min ahli al-huda, ya, wa imma an yukadzib wa tawalla, ya. Salah satu keadaannya, imma dia mendengar dan taat, kemudian dia menjadi ahlul huda, orang-orang yang berada di atas hidayah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wassalamu ala man ittaba' al-huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Imma dia menjadi orang yang mendustakan dan berpaling, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-azaba ala man kadzaba wa tawalla, ya, azab, ya, itu bagi orang yang mendustakan dan bagi orang yang berpaling. Nah, kalau Fir'aun taat, dia menjadi orang-orang yang berada di atas hidayah. Kalau Fir'aun yakni tidak taat, dia akan mendapatkan azab. Ini keadaan yang dihadapkan oleh Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun. فَجَمَعَتِ الْآيَةُ طَلَبَ الْإِنصَافِ وَإِقَامَةَ الْحُجَّةِ وَبَيَانَ مَا يَسْتَحِقُّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُكَذِّبُ الْمُتَوَلِّي بِأَلْطَفِ خِطَابٍ وَأَلْيَقِ قَوْلٍ وَأَبْلَغِ تَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ. Maka ayat yang satu ini, atau ayat yang pendek ini, ya, ya, yakni mengumpulkan hal-hal yang luar biasa. Di sini kita lihat, fajama'at al-ayah, dalam ayat tersebut ada talab al-insaf, permintaan untuk berlaku adil, ya. Kemudian ada iqamatul hujjah, ada iqamatul hujjah, yakni penegakan hujjah. Kemudian wa bayan ma yastahiqqu as-sami' al-muti', ada penjelasan, ya, dan bagi apa yang akan didapat oleh orang yang mendengar dan taat, ya, dia akan mendapatkan kebaikan, yakni haknya yang baik berupa keselamatan. Wa ma yastahiqquhu al-mukadzibu al-mutawalli, dan apa yang akan didapat oleh orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Ini semua dengan khitab yang paling lembut, bi altafi khitabin wa alyaqi qawlin, dan perkataan yang paling laik, wa ablaghi targhibin wa tarhib, dan uslub targhib tarhib, ya, motivasi dan ancaman, anjuran dan ancaman dengan sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat indah. Baik, terakhir, fa in qila, apabila dikatakan, fama huwa al-jawab ala qawli Musa alaihi salam, ya, apa yang anda bisa jawab dari perkataan Musa alaihi salatu wasalam kepada Fir'aun di ayat yang lain yang terkesan kalimatnya sangat keras, ya. Kita lihat, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun masbura. Ya, kita lihat Allah berfirman di surat Al-Isra 102, qala laqad alimta, ya, wahai Fir'aun, ya, engkau sudah tahu ma anzala haula'i, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, ya, illa, melainkan rabbus samawati wal ard, melainkan Allah, rabb langit dan bumi. Basair, itu semua sebagai bukti-bukti yang nyata. Kemudian Musa berkata, wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura, sesungguhnya aku yakin. Karena dhon di sini bisa bermakna yakin. Wa inni la adhunnuka, yaitu sesungguhnya aku mengira engkau, sesungguhnya aku mengira bahwa dirimu wahai Fir'aun masbura, termasuk orang yang binasa. Termasuk orang yang binasa. Nah, pertanyaannya di sini, di ayat yang ke-102 dari surat Al-Isra ini terkesan kalimatnya kuat, keras, ya, yang keluar dari lisan Musa alaihissalatu wassalam. Ya, berbeda dengan ayat-ayat yang tadi. Apakah pertentangan? Tentu jawabannya tidak. Ya. Jawabannya adalah kata ulama, hadza min babil ikhbar wa laysa min babil insya, wallahu a'lam. Ini min babil ikhbar, ini dalam rangka khobar, bukan dalam rangka insya. Ya. Di khobar, ya. Khobar bukan dalam rangka yani insya, yani dalam rangka menyusun uslub kalimat, tapi dalam rangka yakni khobar, penghabaran. Oleh karena itu uslubnya berbeda. Baik, barakallahu fikum para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari kaidah yang ke-41, ya, di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah itu memandang di antara cara-cara yang syar'i, ya, wasail, wasilah yang syar'i dalam berdakwah ila Allah adalah apa? Mukhatabatu an-nasi ala qadri afhamihim wa makanatihim. Yani mengajak bicara kepada manusia disesuaikan dengan tingkat pemahaman, tingkat akal mereka dan kedudukan yang mereka miliki. Dan kata beliau, anna tauhid al-khitab lin-nasi fi ghairi furud al-ayan laysa manhajan rabbaniyan. Adapun menyamakan pembicaraan, gaya bicara kepada manusia selain pada furudil a'yan, ya, maka ini bukan manhaj rabbani, ini bukan manhaj rabbani. Wallahu a'lam biswab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kaidah ini kapan kita berbicara, ya, dan bagaimana kita berbicara dengan manusia, ya, tidak bisa kita samakan, ya. Bagaimana kita bicara kepada penguasa, bagaimana kita bicara kepada orang yang punya ilmu, bagaimana kita bicara dengan orang yang membangkang, bagaimana kita bicara dengan umum ke umum manusia, dan seterusnya. Ini ada uslub-uslubnya, ada uslub-uslubnya. Oleh karena itu wajib diketahui oleh para duat. Ini merupakan salah satu metode tarbiyah wal islah dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyamakan, ya. Dan tidak mungkin kita samakan, ya, kalau kita punya anak misalkan, antara anak TK, SD, SMP, SMA sama yang kuliah, kan enggak mungkin kita berbicara dengan gaya yang sama, tidak mungkin, ya. Begitu juga kita ketika kita mengajar anak-anak di TK, ya, anak-anak di SD, anak-anak di SMP, anak-anak di SMA, dan mahasiswa yang kuliah, tidak mungkin dengan uslub yang sama, ya. Bahkan sesuatu hal yang sangat buruk apabila menyamakan cara ngajar anak TK kita ajarkan di depan mahasiswa, pasti diketawakan atau diketawain oleh mereka, ya. Ini menunjukkan bahwa mengajak bicara kepada manusia ini yakni berbeda-beda, tidak sama. Dan ini manhaj rabbani. Manhaj rabbani, wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami undang Anda semuanya yang bertanya langsung memperdalam materi bisa menghubungi nomor kami mulai sekarang di 0218236543, atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Kita akan angkat satu penelpon yang sudah masuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dengan Risna di Tangerang. Ana mau nanya Pak Ustaz. Kan gini, 4 minggu kemarin ana mengikuti taklim tiap hari Minggu, yaitu taklimnya itu mau mengatakan itu Pak Ustaz. Tapi dengan mukodima yang sama kayak di Roja, yang innalhamdalillah namadu wa nasta'iru wa nastaghfiru gitu. Terus ada wasarul umuri muda satwa wa inna kula muda satin bit'a wa kula bit'atin olala gitu. Udah gitu, saya anak percaya karena itu kayak Roja. Udah itu lama-kelamaan anak bingung, kok ini aneh, sholatnya aja setengah jam kemudian sudah azan. Udah itu di sana mereka membenci presiden dengan cara ingin menyeludup dari dalam membuat negara baru, dan mereka juga tidak mau itu Pak Ustadz tidak mau mengikuti presiden dan akan membuat organisasi baru gitu, jamaah baru gitu, tapi mengatasnamakan karena itu Rasul, kita mengikuti Rasul, syariat Rasul Pak Ustadz gitu. Dan dia mereka bermusyahadah padahal mereka Islam, tapi belum musyahadah di depan orang banyak gitu, biar kita kalau sholat zakat puasa itu masih 0-0, tapi kalau udah bermusyahadah itu udah 1. Kalau belum bermusyahadah kita ini masih 0, belum ada apa-apanya Pak Ustadz gitu. Maksudnya gimana itu? Terus anak berdosa gak kemarin mengikuti itu? Anak udah tobat. Maksud musyahadah itu apa? Halo? Ya, maksud Afwan, sebentar, Ibu. Maksud ya. Musyahadah itu apa tadi? Ya. Maksud musyahadah itu apa? Musyahadah, jadi kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan orang yang ada di kelas, kan dalam satu kelas tuh, bukan dalam masjid. Oh, jadi baca syahadat kembali. Kalau bermusyahadah, katanya itu kan syarat dan rukun dari Islam. Kalau belum bermusyahadah di depan orang banyak, kita belum Islam. Kita sholat zakat kemarin masih 0 nilainya Pak Ustaz, belum ada satunya. Berarti syahadat kalau depan mereka maksudnya. Halo? Ada satunya gitu Pak Ustaz. Ah, iya. Iya. Paham, paham. Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan hidayah taufik. Hidayah yang dengannya ibu bisa mengenal mana yang batil dan mana yang sunnah. Ya. Mana yang hak, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu tepat. Artinya untuk tidak mengikuti kajian mereka lagi. Ya. Karena kalau seandainya betul seperti apa yang disampaikan oleh ibu, ya. Walaupun mukaddimahnya sama dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ahli sunnah seperti yang di Roja, innalhamdalillah nahmadu dan seterusnya, ya. Maka itu sebuah penyimpangan. Itu sebuah penyimpangan. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang menutupi penyimpangannya dengan sunnah. Orang-orang yang sesat menutupi kesesatannya dengan dalil-dalil atau dengan sunnah. Tetapi mereka menginginkan di belakang itu, ya, adalah kebatilan. Ada beberapa yang harus diluruskan. Pertama, membaca syahadat kembali, ya, ketika masuk dalam kelompok pengajian tersebut. Ini merupakan bid'ah baru, ya, merupakan bid'ah, penyimpangan dan kesesatan. Karena apa? Menganggap orang-orang yang belum bersyahadat kembali di depan kelompok pengajian mereka itu berarti belum muslim. Zakatnya tidak diterima. Amalan ibadah yang lain tidak diterima. Ini bentuk apa? Bentuk pengkafiran. Ya? Mengkafirkan kaum muslimin. Islam mereka tidak sah. Keimanan mereka tidak sah sebelum bersyahadat di depan guru mereka atau pengajian mereka itu. Ini batil. Sebatil-batilnya. Ya. Kenapa? Karena menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassiranihi aw yumajjisani." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Islam. Ya. Dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Ya, yuwahidani, yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Nah, ulama berkata, ketika bayi lahir, ya, dalam keadaan fitrah, apalagi lahir dari orang tua yang Muslim, orang tua yang Muslim. Oleh karena itu, ketika bayi yang lahir dari orang tua Muslim atau kita katakan Islam keturunan, ya, Islam keturunan, Islamnya sah dengan hadis ini. Dan kata ulama merupakan bid'ah, kesesatan dan penyimpangan meminta syahadat lagi. Misalkan datang orang, ayo kamu belum syahadat lagi, Islam kamu masih Islam keturunan, ya, syahadat lagi. Nah, kemudian syahadat lagi. Ini bid'ah, haram hukumnya, ya, dan sesat, menyimpang, ya, la syak, tidak dilakukan lagi. Dan ini salah satu bentuk pengkafiran terselubung, ya, secara langsung atau tidak langsung pengkafiran. Nah, tapi ajibnya banyak yang tidak paham bahwa ini pengkafiran, ya. Ini kalau antum mau tahu contoh pengkafiran, perbuatan ini, ya, perbuatan memerintahkan kepada jamaah pengajian untuk bersyahadat lagi, memerintahkan kepada kelompok pengajiannya atau kelompoknya untuk syahadat lagi, yang lain tidak sah syahadatnya. Dan hati-hati, ya, saya ingatkan kepada jamaah, ya, kepada antum semua, ya, para pendengar dan pemirsa Roja TV, untuk hati-hati dari beberapa orang yang mengatakan, ya, atau melecehkan Islam keturunan. Perkataannya kelihatannya baik, tapi ingin menggiring orang bahwa Islam keturunan ini tidak bagus, ya, dengan hujah-hujah yang wahiyah, dengan dalil-dalil dan perkataan-perkataan yang kosong dari kebenaran, ya. Mereka bilang, kita ini Islam keturunan, mereka Islam keturunan. Makanya apa? Islam keturunan ini, ya, bodoh-bodoh, ya. Kemudian mereka syahadatnya belum benar, makanya harus syahadat lagi. Nah, ini tidak sah. Ini jelas, ini sebuah apa? Sebuah penyimpangan. Kemudian berikutnya, kalau ibu sudah bertobat, alhamdulillah, ya. Dan ibu memang awalnya tidak tahu, kan, masuk ke itu tidak tahu, masuk ke pengajian itu tidak tahu. Kemudian melihat, wah, ini beda nih, ya. Dan alhamdulillah ibu bisa merasakan bedanya. Dan saya yakin mereka-mereka yang betul-betul nonton, ya, betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz di Radio Roja ini, ya, akan memahami sunnah ini. Ya, ini merupakan apa? Merupakan, yakni, bukti bahwa apa yang dituduhkan bahwa dai-dai, ustadz-ustadz Roja atau ustadz-ustadz sunnah suka mengkafirkan kaum muslimin, tidak benar sama sekali. Ya, ya. Ibu ini alhamdulillah terselamatkan. Karena apa? Ngerti bahwa mengkafirkan tidak boleh. Bukti yang jelas. Kan gitu. Kemudian dia juga menunjukkan bahwa yakni apa yang disampaikan oleh para da'i ahli sunnah wal jamaah di radio ini atau TV ini sudah masuk. Alhamdulillah. Ya? Bagaimana harus taat kepada ulil amri? Ya? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Tapi perlu diingat bahwa taat kepada ulil amri terikat dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak boleh taat ketika ulil amri memerintahkan perbuatan maksiat. Tetapi tidak memberontak dan tidak membuat negara baru. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ibu tadi. Ya? Ingin membuat negara baru. Negara di bawah negara. Negara siluman. Apa itu siluman? Negara siluman. Ya, siluman ini saya meminjam istilah orang ya. Artinya negara bayangan. Negara bayangan ya. Negara khayal. Islam ini bukan khayalan. Islam ini nyata. Ya. Dan jelas dalam ayat yang mulia ini ada ulil amri yang wajib ditaati. Dan saya paham, sangat paham. Orang-orang yang ada dalam pengajian tadi yang disebutkan oleh ibu atau guru-gurunya, mereka tidak meyakini bahwa presiden, kemudian orang-orang yang di atas kita ini adalah pemimpin mereka. Ya? Karena apa? Tauhud. Ya? Tauhud, kufar, dan seterusnya. Ya? Berlebihan. Berlebihan. Iyakum wal-ghulu. Iyakum wal-ghulu. Nah, harus diingatkan bahwa itu merupakan yakni kesalahan. Ya? Itu merupakan kesalahan dan meminta syahadat lagi sudah sangat jelas bahwa pengajian itu adalah pengajian yang menyimpang dan kelompok itu adalah kelompok yang menyimpang salah satu dari sekte takfiri. Ya, sekte takfiri. Cuma tadi tidak disebutkan apa itu kelompoknya. Mungkin menyembunyikan kali ya. Ya. Yang penting secara umum seperti itu ya. Ya, tidak boleh. Nanti ada bai'atnya itu. Iya, biasanya. Ya, ada bai'atnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, ibu keluar saja. Dan kalau bisa, kalau ada teman-teman yang tertipu dengan pengajian mereka, juga diajak keluar. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nuntut ilmu yang benar. Ya, jadi ini yang bisa anda sampaikan dan sangat jelas kesesatan dari yang mereka apa namanya sampaikan. Dan kita wajib pertama taat kepada ulil amri kita, karena Islam bukan khayalan, ya. Nyata. Ya. Ulil amri juga khayalan, bukan ulil amri yang khayalan, ya. Ulil amri adalah yang nyata. Nah, sebagian orang tidak mengakui Indonesia sebagai negerinya, presiden sebagai pemimpinnya, tapi KTP-nya Indonesia. Gimana ceritanya? Ya? Lebih baik bikin KTP khayalan. Kan itu. Kemudian rumahnya rumah khayalan. Negerinya negeri khayalan. Semua khayalan. La haula wa la quwata illa billah. Ya? Ini menunjukkan kesesatan sudah sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kembali kami undang di 0218236543 untuk Anda yang memperdalam materi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan Ibu. Ya Pak Ustaz, begini, kemarin pernah saya beberapa hari yang lalu melihat tayangan di TV One di IRC gitu. Iya. Terus kejadian apa kerusuhan beberapa tokoh agama gitu. Di akhir acara itu seorang pejabat yang berkepentingan di negara ini berbicara, dari ucapannya itu kita tahu ya, bagi orang yang awam gitu yang bisa membedakan mana yang hak mana yang batil gitu Pak Ustaz, kita tahu bisa ucapannya itu mengarah ke istilahnya ajaran Islam mengajarkan pluralisme, sekularisme, liberalisme gitu. Nah. Padahal kami yang awam ini gitu yang belajar mulai belajar mengenal sunnah udah bisa membedakan bahwa Islam itu bukanlah ajaran teroris gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaan saya gini Pak Ustaz, apakah yang menyebabkan tokoh-tokoh yang penting di negara ini yang mendengung-dengungkan tentang kesatuan negara NKRI, cinta tanah air gitu, tapi kok menutup-nutupi kita rakyat ini untuk menjauhi kita sebagai umat Islam itu menjauhi petunjuk Rabb kita gitu, sesuai dengan sunnah dan pemahaman salafus saleh gitu. Nah. Yang menyebabkan mereka itu apa? Apakah karena kebodohan mereka? Apa karena kemunafikan ke mereka? Apa karena kedunian mereka? Sedangkan kita yang awam gitu, rakyat biasa gitu, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil gitu Pak Ustaz. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Baik, ibu yang bertanya, apa yang dirasakan oleh ibu? Dirasakan oleh semua yang belajar ilmu din, ya, yang memahami sunnah walaupun yakni sedikit, ya, dia akan merasakan bedanya antara orang-orang yang belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang hak, dengan mereka-mereka yang memahami Islam dengan pemahaman yang keliru, ya. Karena apa? Al-Islam datang dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Mereka-mereka yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena yang ada dalam kepala mereka atau hati mereka, ya, kebanyakan adalah ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam, ya, tercampur dengan ajaran-ajaran orientalis dan seterusnya. Juga bisa karena ada hawa nafsu, juga bisa karena kebodohannya, karena kebodohan tentang Islam. Karena perlu diketahui, ya, mengambil perkataan yang sangat bagus, Anda pernah dengar perkataan guru kita Ustaz Yazid, ya, hafizahullahu ta'ala, bahwa orang awam itu bukan orang awam kampung saja. Awam itu ada dua, ada awam kampus, ada awam kampung, ada awam kampus. Ajib ini, sahih. Orang yang tidak belajar ilmu agama walaupun sudah bertitel, sudah bertitel dengan titel tinggi, doktor, profesor, ya, enggak belajar agama, ini awam. Sama seperti awam yang di kampung. Dan dia tidak bisa dan tidak boleh berbicara tentang ilmu yang tidak dia miliki. Ya. Ada spesialisasi, ya kan? Nah, ini tidak bisa. Ya. Oleh karena itu segala sesuatu dikembalikan kepada ahlinya. Ada ulama-nya, ilmu dunia sama orang-orang dunia. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Innal anbiya'a innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil kekayaan yang banyak. Kenapa mereka kita katakan awam kampus selama mereka tidak belajar agama, walaupun titelnya tinggi dan besar, ya? Karena tidak belajar. Ya? Banyak orang yang bertitel tinggi, kemudian titel gelar dunianya tinggi, subhanallah, saya dikasih kabar, ya, dia tidak tahu, ya, ada kalau kentut itu maaf membatalkan wudu. Coba bayangkan, titelnya tinggi, gelarnya tinggi, bahkan menjabat dalam jabatannya tinggi, tapi tidak tahu kalau kentut itu batal wudu. Ya, nah, ini sesuatu atau fenomena yang ada di kita. Oleh karena itu, tidak aneh kalau ada orang yang bertitel, kemudian menjabat dengan jabatan tertentu, kalau dia tidak belajar agama, dia awam. Dia awam. Kemudian ketika awam tidak belajar agama, dimasuki pikiran-pikiran dari barat misalkan. Ya, oh tambah jadi. Kan gitu, tambah jadi. Oleh karena itu, ya, Islam itu hendaknya dikembalikan kepada yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang taraktu fiikum amrayn, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian ketika memegang kedua perkaranya, perkara ini kata Rasul lan tadhillu, tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku. Tentunya dipahami dengan pemahaman yakni as-salaf as-salih. Ya, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi yang utama. Nah, ini. Sudah tidak tersesat. Nah, itu. Tapi kalau misalkan memahami agama dengan pemahaman orang-orang orientalis, tidak benar. Yang anehnya, banyak atau sebagian orang belajar agama bukan dari pusat belajar agamanya, tapi pergi ke Eropa, ke Amerika, ya, ambil ilmu dari orang-orang yang ragu, orientalis. Coba bayangkan, ngambil ilmu dari sana. Makanya jangan aneh pulang, ya, yang difatwakan aneh-aneh. Salam diganti, ya kan? Terus apa lagi, akhi? Imam perempuan. Imam perempuan. Oh ya, aneh-aneh, ya. Tadi yang disebut pluralisme, kan? Dan seterusnya. Ya, ini seperti itu. Ya, ini seperti itu. Semua agama sama, ya. Jadi keluarlah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini pemikiran kalau ada di zaman Rasul, pemikiran la syak, pemikiran kaum munafikin. Semua agama sama. Saya tanya gini. Orang yang mengatakan, saya pernah berkata, di sini juga bahkan ya, orang yang mengatakan semua agama sama, ini orang bodoh. Ya, bahkan lebih bodoh dari orang yang tidak tahu warna, buta warna. Ya tidak? Dengan dalil Al-Quran, sunnah, dan akal. Dalil Al-Quran, jelas sekali Allah berfirman, inna dina inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, ya, mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak diterima darinya dan di akhir termasuk orang yang merugi. Dan banyak ayat-ayat yang lain yakni yang menjelaskan tentang hanya Islam saja yang benar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan orang-orang Yahudi dan Nasrani berada dalam al-haq, Allah enggak mungkin mengutus Nabi Muhammad. Allah enggak nurunkan Al-Qur'annya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nulis surat ke Raja Heraklius. Raja Heraklius agamanya apa? Nasrani. Agamanya Nasrani, Romawi kan? Yeah. Agama Nasrani. Kalau semua agama sama, ngapain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngirim surat? Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, ya. Yeah. Dari Muhammad Rasulullah, jadi hamba Allah dan rasulnya, ya. Yeah. Kepada Azimir Rum, Herakl, raja Romawi, yakni Heraklius. Ya. Yeah. Tapi bukan Hercules ya. Saya pernah dengar orang menerjemahkan Hercules nih. Misalnya, enggak ada beda antara Hercules sama Herakleus. Ya, saya dengar penceramah Herakleusnya Hercules. La haula wala quwata illa billah. Yang benar Herakleus. Ya, kata Rasulullah, aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam, niscaya kau selamat. Nah, lihat, kalau misalkan semua agama sama, kenapa Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Herakleus? Kan gitu. Nah. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui, ya, bahwa kita beragama harus yakin, berdin harus yakin, ya. Jangan mengatakan semua agama sama. Kenapa? Ini agama kaum munafikin. Coba kalau misalkan Raja Rasulullah SAW menulis surat ke Raja Herkules, kemudian salah satu kita bilang di panel surat, ya Rasul semua agama sama. Saya yakin Umar di sampingnya itu, waduh, iya. Hmm? Berani pasti, ngeplek kakinya gemeter di depan Umar, ya. Nah, ini. Kemudian, keyakinan kita bahwa agama Islam adalah agama yang hak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita apa? Tidak membuat kita ini brutal dan kasar. Kemudian memaksa orang untuk masuk Islam dengan paksaan. Allah bilang apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh kita datang kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi, kita datang, masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam, saya bunuh kamu. Kalau enggak masuk Islam, saya siksa kamu. Ini enggak boleh. Dan itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang bilang, ya, kita harus toleransi. Ya. Oleh karena itu semua agama sama. Gitu. Ini salah paham tentang toleransi. Islam dan kaum muslimin, ya, sangat mengerti apa itu toleransi. Sangat mengerti apa itu toleransi. Tapi toleransi tidak membuat akidah menjadi akidahnya orang munafik. Toleransi tetap. Jadi tetap mengatakan kita bahwa agama Islam adalah agama yang hak, ya. Yang lain batil, ini akidah kaum muslimin. Tapi kita berbuat baik. Terus berdakwah, mendakwahi mereka dengan dakwah yang hikmah, ya. Dengan hikmah, bukan dengan kasar dan seterusnya. Tapi saya katakan juga tadi, dari sisi akal, orang yang mengatakan semua agama itu benar ini salah, lebih bodoh dari orang yang buta warna, karena dia tidak punya keyakinan. Semua warna sama, semua agama sama. Ya kan? Ini batil, menyimpang. Tapi begini, sekarang gini. Saya lagi pakai peci warna apa? Hitam. Hitam kan? Ya. Saya peci warnanya hitam. Poin. Misalkan datang tamu. Tamu misalkan profesor. Profesor Fulan. Namanya Profesor Fulan. Ya. Ahari itu yang dipakai sama yang lagi ngajar nih sekarang. Kurnaidi. Itu warnanya bukan hitam. Kalau saya berkeyakinan warnanya merah. Betul atau salah itu? Salah. Salah. Tapi orang yang mengatakan semua agama sama, dia bilang apa? Semua warna sama. Ari yang mengatakan peci saya hitam, boleh. Pak Profesor yang mengatakan warna peci merah. Saya hitam, merah. Boleh. Semua warna sama, toleransi. Ya. Orang ini punya akidah enggak? Tidak punya. Tidak punya. Datang lagi orang. Ya. Ya, datang. Kemudian bilang, ya, ini guru misalkan. Dosen. Dosen. Yang dipakai sama Pak Ustadz nih, bukan hitam. Juga saya tidak sependapat sama Profesor tadi yang mengatakan merah. Saya lihat putih warnanya. Warnanya putih. Lihat, keblinger enggak nih? Salah juga kan? Salah. Baik. Kita katakan salah. Kita warna, saya pakai peci hitam. Ya tidak? Nah, tapi bagi penganut semua agama sama, dia mengatakan apa? Semua warna sama. Profesor yang mengatakan merah betul, yang datang nih yang mengatakan putih juga betul. Yang mengatakan hitam juga betul. Datang lagi, kalau saya hijau, ada yang lain, kalau saya kuning. Ah ini, yang penting sama, toleransi. Akidah hilang di sini. Yeah. Kita tidak meyakini bahwa ini hitam. La haula wala quwata illa billah. Coba antum bayangkan, praktekkan hal ini ketika naik motor. Di lampu merah. Lampu merah kan ada, kalau bahasa orang Jawa, bangjo. Bangjo. Bangjo. Nah, ada merah, hijau, kuning. Kuning. Baik. Aturannya apa? Aturannya kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kuning hati-hati, kan gitu. Kalau kita praktekkan dengan aturan toleransi ini, toleransi yang kebablasan maksud saya ya, toleransi kita tidak menafikan dari toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Saya pakai motor misalkan, ya pakai motor, pas merah jalan terus, ya jalan terus, yang di sana jalan, apa yang terjadi? Kacau tabrakan. Kacau tabrakan, macet dan seterusnya, hancur dah. Eh? Pas dibilang, Pak, kenapa tadi merah kamu jalan? Aturannya kan berhenti. Dia bilang apa? Tidak apa-apa. Bukan merah, saya meyakini itu warna hijau. Saya meyakini merah itu hijau. Semua warna sama, toleransi lah. Saya belajar jalan toleransi. Apa yang terjadi? Tabrakan. Hancur-hancuran. Bisa mati orang ditabrak mobil, kan gitu. Ini di dunia dan ngeri ketika di akhirat orang yang nggak punya akidah mau kemana, ya? Surga yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surganya Allah dan harus nurut seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita mau cari surga lain selain surga yang dihabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak juga, tidak. Nah. Oleh karena itu Islamnya harus sesuai dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan masalah ini panjang dan saya minta maaf karena waktunya sangat singkat, ya terbatas, ya. Jadi apa yang disampaikan dari sebagian orang, ya, bukan yang di acara itu saja, banyak ya acaranya. Setiap yang mengatakan bahwa memegang sunnah itu salah, kemudian dasar daripada radikal adalah kita kembali ke Quran dan sunnah, yang bagus adalah kita pluralisme, liberalisme dan seterusnya, ini nggak usah didengar, ya tidak usah didengar. Yang harus kita dengar adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terus berakhlak dan akhlak yang mulia. Dan kembali kepada ulama, ya, kita memahami Islam, ya, dengan ulama kita. Maksudnya dengan ulama yang memang mumpuni dalam menjelaskan agama, ya. Orang yang tidak ngerti agama, nggak usah menjelaskan agama, ya. Ini, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan juga pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan dan jawaban-jawaban yang semoga saja dapat memberikan banyak faedah untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami yang berdoa semoga maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.